Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam program kita, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca di hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga apa yang akan kita baca pada hari ini termasuk menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga amal ibadah tambahan amalan kita di akhirat kelak nanti. Tak lupa kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kita sudah sampai pada bab apa namanya, adab al-istinja gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. ولا يستكبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما ولا يستكبل الشمس والقمر ولا يستبدل ولا يستدبرهما. Ini adab selanjutnya daripada buang hajat, yaitu untuk tidak dayas wala yastakbil, dan tidaklah dia menghadap al-syamsa matahari, wal-qamara dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan juga jangan membelakangi matahari dan bulan. Jadi bukan cuma dilarang menghadap kiblat, tapi juga dilarang menghadap matahari dan juga menghadap ke bulan. Termasuk membelakangi matahari juga membelakangi bulan ketika buang hajat. استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه. Kata Imam Taqiyuddin Al-Husni, استقبال الشمس والقمر, menghadap ke matahari, والقمر, dan juga menghadap ke bulan, في حال قضاء الحاجة, dalam keadaan buang hajat, makruhun, hukumnya makruh, tidak disukai. Walaupun tidak sampai pada keharaman, artinya itu sesuatu yang tidak dianjurkan, walaupun tidak berdosa. Sawa'un fis sahra'i, baik itu dia buang hajatnya fis sahra, di padang lapang, padang pasir orang nyebutnya, padang lapang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal bunyani, atau dia buang hajatnya di dalam bangunan. Apa sebab kemudian menghadap matahari dan bulan atau membelakanginya menjadi terlarang? Li'annahuma, karena keduanya, asyamsu wal qamar, bulan dan matahari, min ayatillahi, adalah tanda daripada tanda, tanda Allah subhanahu, maksud daripada tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-bahirati, yang sangat nyata. Ufihi hadithun, dan dalam hal ini ada hadis. Jadi alasan kenapa dilarang menghadap matahari dan juga membelakangi matahari, dimakruhkan menghadap matahari dan bulan serta membelakanginya, karena bulan dan matahari adalah tandanya kekuasaan Allah, dan dia adalah makhluk Allah al-bahir, tanda keesaan Allah yang paling sangat nyata terlihat. Wa fihi hadisun, dan dalam hal ini ada hadisnya. Wa hal yukrahu istidbaruhuma, gitu. Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblah, emang istiqbalul kiblah, menghadap ke matahari makruh. Wa hal yukrahu istidbaruhuma, apakah membelakanginya juga makruh? Kalau menghadap matahari dan bulan ini kemakruhannya karena bulan dan matahari adalah tanda tanda kekuasaan Allah yang paling nyata, yaitu bulan dan matahari. Maka dianjurkan untuk tidak menghadap ke matahari ketika buang hajat. Wa hal yukrahu istidbaruhuma, apakah dimakruhkan membelakanginya? Gitu. Kalau menghadapnya dimakruhkan, apakah membelakangi matahari dan bulan juga termasuk sesuatu yang dimakruhkan ketika buang hajat? Qala an-Nawawi fi syarhil Muhadzabi, dalam perkata-kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu', berarti ini ya, Syarah Muhadzab Al-Majmu', as-sahihul masyhur, pendapat yang sahih dari ulama ashab, dari ulama Syafi'iyah al-masyhuri, dan ini yang masyhur, artinya yang dikenal oleh setiap tingkatan mazhab Asy-Syafi'i, wa bihi qat'al jumhur, dan inilah pendapat yang dipatenkan oleh jumhur ulama, annahu la yukrah, bahwasanya tidak dimakruhkan. Jadi membelakangi matahari dan bulan itu bukan sebuah kemakruhan, dan ini adalah pendapat pendapat yang sahih dari ulama Asy-Syafi'i, dari ashabu Syafi'iyah. Lakin jazam Ar-Rafi'i, akan tetapi Imam Ar-Rafi'i jazam meyakinkan fi tadhnibi dalam kitabnya Tadhnib annahu makruh, bahwasanya membelakangi matahari hukumnya makruh. Tadhnib ini kitabnya Imam Ar-Rafi'i yang apa ya? Saya juga enggak tahu nih, Tadhnib ini kitabnya kurang dikenal. Tadhnib ini kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Mungkin yang dimaksud Tadhnib ini kitab Imam Ar-Rafi'i yang mana gitu, cuman dia punya nama, namanya Tadhnib gitu. Tapi saya enggak tahu nih kitab Tadhnib memang. Jadi teman-teman kalau yang ngikutin, kalau tahu kitab Imam Ar-Rafi'i namanya Tadhnib ini, mohon untuk di-share, dibagikan ilmunya kalau tahu gitu. Tal istiqbal, jadi membelakangi matahari, kata Imam Ar-Rafi'i, dia meyakinkan bahwa itu hukumnya makruh, kal istiqbali, sebagaimana menghadap matahari. Wa wafaqahu an-Nawawi 'alaihi fi syafi mukhtasar at-tadhnib, gitu. Dan wawafaqahu, dan disetujui pendapat makruhnya membelakangi matahari yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Tadhnib, disepakati An-Nawawi oleh Imam Nawawi fi Mukhtasar At-Tadhnibi dalam kitab Mukhtasar Tadhnib. Jadi Imam Ar-Rafi punya kitab Tadhnib, kemudian diikhtisar oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Mukhtasar At-Tadhnib. Nah, dalam kitab Mukhtasar Tadhnib, Imam Nawawi menyetujui apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i bahwa membelakangi matahari itu juga kemakruhan. Thumma inna an-Nawawiyya, kemudian Imam Nawawi khalafal amrayni, beliau menyelisih dua perkara. Khalafa, menyelisih, al-amrayni, dua perkara. Bi syarhil wasiti, dalam kitabnya Syarah al-Wasit. Al-Wasit ini punya Imam Al-Ghazali. Syarhul Wasit Imam Nawawi namanya kitabnya At-Tanqih. Jadi salah satu kitab Imam Nawawi namanya At-Tanqih Syarhah Al-Wasit. Al-Wasit ini kalau enggak salah karangan Imam Al-Ghazali apa Al-Isfurayini ya. Saya lupa nih ya. Tapi Syarah Al-Wasit ini Imam Nawawi namanya kitabnya At-Tanqih. Thumma inna an-Nawawi khalafa al-amrayn fi syarh al-wasit, kemudian Imam Nawawi menyelisih, ada dua perkara yang diselisih oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tanqih. Faqala, kemudian beliau mengatakan, lam yadhkuri asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menyebut, wal aktsaruna, dan juga washab ulama Asy-Syafi'iyah, anna qadil hajat yatruk istiqbal asy-syamsi wal qamari, bahwasanya orang yang buang hajat ya turuk istiqbal kibu astiqbal syamsi wal qamari, dianjurkan untuk Jadi Imam Nawawi mengutip atau menuliskan dalam kitabnya Tanqih. Ini kan ada dua hal. Menghadap matahari dengan membelakangi matahari. Tentu matahari dan bulan. Kata Imam Ar-Rafi'i, membelakangi matahari menghadap ya Allah. Menghadap matahari dan membelakangi matahari hukumnya makruh. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Kata Imam Nawawi, menghadap matahari makruh, membelakanginya enggak. Akan tetapi dalam satu kitab Imam Nawawi mengatakan itu hukumnya makruh juga. Nah, tapi dalam kitabnya At-Tanqih Imam Nawawi justru menyelisih dua hal ini. Gitu, bahwasanya menghadap atau membelakangi matahari itu tidak pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i gitu. Imam Syafi'i enggak pernah nyebut, ashab Asy-Syafi'i juga enggak pernah nyebut. Jadi membelakangi atau menghadap matahari itu bukan sesuatu yang mesti diperhatikan dalam qada hajat, karena itu tidak pernah disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Wal aktsarun anna qadil hajat, bahwasanya orang yang buang hajat yatruk istiqbal asy-syamsi wal qamari, dia meninggalkan untuk menghadap sama matahari dan juga qamar, bulan gitu. Jadi maksudnya ini bukan perkara yang gimana-gimana. Jadi orang membuang hajat menghadap apa yang belakangnya matahari enggak ada masalah. Wal mukhtaru, dan pendapat al mukhtar. Al mukhtar ini istilah yang jarang dipakai ya oleh Imam Nawawi. Bukan maksudnya Imam ulama Syafi'i kebanyakan. Al mukhtar itu biasanya dipakai oleh untuk menunjukkan pendapat beliau sendiri gitu. Tapi Imam Taqiyuddin Al-Haisani ini Imam Nawawi ini jarang pakai kitab Al-Mukhtar, jarang memakai istilah Al-Mukhtar. Tapi kalaupun kita artikan Al-Mukhtar adalah pendapat terpilih, kita bisa artikan ini pendapat yang terpilih menurut Imam Nawawi sendiri. Karena kemarin kita sudah singgung bahwa pendapat Imam An-Nawawi dalam semua kitabnya itu pendapat beliau sendiri. Artinya itu tarjihnya dia sendiri. Apa yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu', apa yang beliau sebutkan dalam kitab Minhajul Talibin, apa yang beliau sebut dalam kitab-kitab, semua kitab beliau itu tarjih sendiri kecuali satu kitab, yaitu Raudhatul Talibin. Jadi satu-satunya kitab Imam Nawawi yang itu menggambarkan pendapat madhab adalah Raudhatul Talibin. Selain Raudhatul Talibin itu pendapat Imam Nawawi sendiri, ijtihadnya sendiri. Maksudnya itu pilihannya sendiri, bukan pilihan madhab. Tapi pilihan madhab itu dalam kitab Raudhatul Talibin, walaupun dalam kitab lain mungkin pendapat di Raudhatul Talibin itu tidak diunggulkan gitu. Wal mukhtaru, dan pendapat yang terpilih, annahu mubahun, bahwasanya membelakangi atau menghadap matahari mubahun, yaitu perkara yang mubah. Fi'luhu wa tarkuhu sawa, mengerjakan itu atau tidak mengerjakan itu sawa. Jadi menghindari untuk menghadap matahari dan membelakangi matahari, atau menghadap matahari dan membelakangi matahari, dua-duanya sama aja. Yang penting buang hajatnya benar kan gitu. Jadi itu kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tanqih. Wa qala fi at-tahqiq, dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tahqiq, innal karahata la asla laha. Wa qala fi at-tahqiq, tahqiq ini kitab Imam Nawawi, syarah daripada kitab Imam Asy-Syirazi namanya At-Tanbih. Jadi Imam Asy-Syirazi punya kitab Al-Muhadzab, disyarah oleh Imam Nawawi namanya kitab Al-Majmu'. Kemudian Imam Syirazi juga punya kitab namanya At-Tanbih. At-Tanbih disyarah oleh Imam Nawawi, jadinya kitab namanya Tahqiqut Tanbih. Jadi kalau kita runut nih, ada, saya udah ulang-ulang beberapa kali, ada lima matan dalam kitab, dalam tradisi ulama Syafi'i. Yang lima matan inilah kemudian lahir banyak kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Lima matan ini pertama Mukhtasar Al-Muzani, kemudian Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi, kemudian Tanbih Imam Asy-Syirazi, Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Ini lima kitab matan yang merupakan induknya kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Jadi kitab-kitab Syafi'iyah lahir dari lima kitab ini gitu. Nah, ini Imam Nawawi punya syarah daripada kitab tanbihnya Imam Asy-Syarazi, namanya kitab Tahqiq. Wa qala fi at-tahqiqi, dan disebutkan dalam kitab Tahqiq, Tahqiqut Tanbih Imam Nawawi, innal karaha, bahwasanya kemakruhan menghadap atau membelakangi matahari, la aslalaha. Imam Nawawi ada tiga pendapat di kitab syarah tanbih, dia bilang makruh. Di kitab Tanqih dia bilang mubah. Di kitab Tanqih dia bilang la aslalah. Kemakruhan itu pendapat yang enggak punya dasar gitu. Kemakruhan itu adalah pendapat yang tidak punya dasar argumennya. Wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi memang kalau dalam kitab kalau ada perselisihan antara pendapat Imam Nawawi sendiri dalam kitab-kitab beliau, maka yang diambil itu adalah yang paling utama ya, urutan nomor satu itu kalau nggak salah itu Tanqih. Setelah Tanqih, Tahqiq, setelah Tahqiq baru Al-Majmu'. Saya lupa urutannya, terus saya cek lagi gitu ya. Tapi kira-kira begitulah gitu. Jadi Imam Nawawi memang kerjaannya itu kan dulu ngajar Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ngajar di satu pesantren. Kalau kayak kita pesantren, kalau sana nyebutnya Kutaib, Kutaibah. Gitu. Katib, apa namanya? Kayak semacam TPA gitu. Bukan TPA sih, pesantren Majelis Taklim. Nah, kerjaan beliau apa yang beliau ajarkan di pengajian-pengajian pesantren itu beliau tulis. Ini kerjanya siang pagi, siang sore, malam tuh ngajar aja. Setiap ngajar beliau tulis materi yang diajarkan, maka kitabnya banyak kan gitu. Jadi Imam Nawawi itu kan umurnya enggak panjang-panjang amat. Bahkan belum menikah, Imam Nawawi wafat belum menikah. Jadi kalau kita bandingin kitab Imam Nawawi, halaman Imam Nawawi, halaman bukunya Imam Nawawi sama umur beliau itu panjangan umur, panjangan halaman kita. Saking apa sih namanya? Ya kerjanya ilmu mulu gitu, ngajar mulu. Jadi bukunya itu lebih banyak daripada umurnya gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya begini, orang tuh kan biasa normalnya dalam satu hari dia bisa menulis 5-6 halaman gitu, maksudnya begitu. Nah Imam Nawawi itu jauh daripada itu. Normalnya satu hari orang bisa nulis katakanlah 5-6 halaman, Imam Nawawi tuh bisa sampai 10, 12, 13, 20 halaman dalam sehari. Maka itu ulama nyebutnya gitu, Imam Nawawi itu umurnya kalau dibandingin sama jumlah halaman bukunya lebih panjang jumlah halaman bukunya daripada umurnya gitu. Ya buktinya kan sampai sekarang kan beliau ilmunya terus dibaca di mana-mana, sampai beliau punya kitab tipis banget judulnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 kitab hadis, 40 kitab hadis, kitab 40 hadis yang sifatnya motivasional kan gitu. Itu motivasi. Dan kitabnya tipis. 40 hadis itu kan tipis. Arba'in itu tipis. Tapi setipis ya kitab Imam Nawawi itu sampai sekarang kepake. Gak ada yang gak kenal Arba'in gitu kan. Padahal zaman itu orang nulis buku berjilid-jilid. Tapi Imam Nawawi nulis tipis gitu masih dipakai. Itu kan karomah berarti. Karomah. Setipis itu perjalanan waktu gak keselip-selip tuh ya. Maksudnya gak hilang gitu. Tapi tetap terwariskan sampai sekarang. Far'un, cabang masalah daripada apa yang kita bahas, daripada adab-adab istinya. Qala fit tanbih, dikatakan dalam kitab tanbih. Nah, kitab tanbih ini kitab Imam Asy-Syarazi. Qala fit tanbih, dikatakan oleh Imam Asy-Syarazi dalam kitab tanbih. Wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. يعني عن أورته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال في التنبيه إمام الشيرازي mengatakan dalam kitab tanbih ولا يرفع ثوبه, dan tidaklah boleh seorang muslim يرفع ثوبه, dia mengangkat bajunya حتى يدنو من الأرض, sampai dia mendekati tanah. Ya'ni an auratihi, maksudnya jangan dia angkat bajunya an auratihi sehingga terbuka auratnya sebelum dia mendekati tanah. Jadi maksud Imam Asy-Syarazi, kita itu dilarang buka aurat walaupun dalam keadaan sendirian. Maka ketika kita buang hajat itu kan orang nggak ada yang lihat. Walaupun kita sendirian, kita tetap dilarang untuk buka aurat. Kecuali ada hajatnya. Apa hajatnya? Ya buang air itu, buang hajat. Karena ada hajatnya cuman buang air, maka jangan buka sebelum buang air gitu. Jadi sebelum dekat dengan tanah, jangan sampai auratnya terbuka. Sebelum jongkok, jangan auratnya dibuka. Jadi bukanya tuh pas lagi jongkok aja, supaya kita tidak terbuka auratnya. Kenapa begitu? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Beliau selalu melakukan itu. Beliau tidak asal buka auratnya kecuali sudah mendekati tanah. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, wa huwa nadbun, dan perkara ini apa istilahnya mendekati tanah lalu buka aurat itu hukumnya nadbun, dianjurkan, sunnahnya begitu. Artinya kalau kita udah buka aurat sebelum kita mendekati tanah gitu ya. Kayak kita nih nutup pintu kloset langsung telanjang tuh. Padahal mau cuman buang hajat doang gitu. Nah, itu enggak sunnah gitu. Sunnahnya buka aurat ntar pas kita udah duduk di kloset sambil angkat, nah gitu. Atau pas udah duduk di WC itu, nah, baru kemudian diangkat. Jangan belum apa-apa udah buka auratnya. Tapi kata Imam Asy-Syarazi, wa huwa nadbun, ini hukumnya sunnah. Artinya kalau buka aurat sebelum dia mendekati tanah juga yang boleh, cuman enggak bagus. Bagusnya sih buka auratnya nanti gitu. Qala Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah ini muridnya Imam An-Nawawi. Qala Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah mengatakan, wa qawhu nadban fihi nadhar. Perkataan Imam Asy-Syarazi bahwa ini hukumnya nadbun, ini hukumnya sunnah, fihi nadhar, itu mesti ditinjau ulang. Fihi nadhar, dalam hal ini nadharun, harus ada penelitian. Li'anna sahiha, karena sesungguhnya yang sahih, pendapat yang sahih, anna kashfal aurati, bahwasanya buka aurat fil khalwati, dalam keadaan sendirian, bila hajatin, tanpa hajat, haramun, hukumnya haram. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahakku antu ayyustahya minhu, itu lebih berhak untuk kita malu kepada dia. Jadi walaupun kita dalam keadaan sendirian, kalau buka aurat gak ada malu sama siapa-siapa, tapi kan Allah lihat. Dan kita mestinya malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud Imam Ibn Rifa itu bilang, Imam Ibn Rifa mau bilang begini, Imam Asy-Syarazi bilang sunnah itu kayaknya kagak benar loh gitu. Yang benar tuh hukumnya wajib gitu. Yang benar tuh hukumnya wajib buka aurat kalau udah pengen deket tanah. Kalau belum deket tanah, haram hukumnya buka aurat gitu. Walaupun dalam keadaan sendirian, tapi kan Allah lihat. Dan Allah adalah yang paling berhak untuk kita malu kepada dia. Maka itu jangan buka aurat. Karenanya pendapat Imam Syairoz yang mengatakan ini hukumnya sunnah, gak benar tuh. Benarnya sih wajib gitu. Benarnya wajib, jangan buka aurat sebelum sampai dekat tanah. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah begitu. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahakku an yustahya, Allah yang paling berhak untuk kita malu kepada dia. Wala hajata qabla dunu, dan tidak ada hajat kita buka aurat sebelum kita mendekati tanah. Apa hajatnya cuma? Karena hajatnya kebutuhan kita kan nanti pas kita mau buang hajat. Maka buka auratnya pas mau buang hajat aja. Sebelum buang hajat, enggak ada hajat itu, enggak ada kebutuhan kita buka aurat. Maka jangan buka gitu. Ini Imam Ibn Rifa ya. Jadi perkara buka aurat dalam kitab-kitab Syafi'i memang sangat ketat. Bahkan dalam keadaan sendiri pun orang dilarang buka aurat. Kalau kita orang banyak buka aurat nyantai, jangan gitu. Di pantai, di waterboom, di mana lagi gitu. Orang nyantai-nyantai aja. Padahal ini udah di dalam WC ini, masih tetap diharamkan. Wa ma bahasahu Ibnu Rif'ati, dan apa yang dibahas oleh Imam Ibnu Rif'ah, kharajahu An-Nawawi, itu sudah ditakhrij oleh Imam Nawawi fi syarh At-Tanbih, dalam kitabnya Syarah At-Tanbih. Syarah At-Tanbih itu berarti kitabnya tahqiq ala dzalika, dalam hal itu. Jadi maksudnya gini. Imam Ibnu Rifa yang bilang bahwa itu hukumnya wajib sebenarnya, jadi maksudnya haram buka aurat sebelum mendekati tanah, Itu kan dibahas oleh Imam Ad-Dhurifah. Itu sebenarnya masalah itu udah ditakhrij, udah disinggung juga oleh Imam. Jadi sebelum Imam Ibnu Rifa ngomong kayak gitu, Imam Nawawi udah ngomong itu dalam kitab Syarah Tanbih, dalam kitab Tahqiq gitu. Nah, bedanya ini kan Imam Ibnu Rifa bahasahu Imam Ibnu Rifa wa kharrajahu ditakhrij oleh Imam Nawawi. Bedanya bahasa dengan takhrij itu, bahasa itu adalah ibda'u ra'i min banati afkarih. Ibda'u ra'i min banati afkarihi. Mengeluarkan pendapat dari otaknya sendiri. Itu namanya bahas. Imam Ibn Rifa mengeluarkan pendapat dari istihadnya sendiri. Tapi kharraja, takhrij, itu adalah memfilter apa-apa yang dikatakan oleh ashabu syafi'i kemudian ditakhrij. Nah, jadilah pendapat. Dan memang Imam Nawawi itu adalah ulama takhrij asy-syafi'iyah. Jadi kalau kita lihat level mustahidnya dalam tingkatan asy-syafi'iyah, Imam Nawawi itu masuk dalam level takhrij. Takhrij itu yang memfilter dan memastikan bahwa inilah pendapat mazhab. Gitu. Jadi sekian banyak ashab itu kawa pendapatnya, awujuhnya, dikumpulin kemudian ditakhrij gitu oleh Imam An-Nawawi. Jadi bahas itu ijtihad dari otak sendiri, takhrij itu enggak ngeluarin pendapat sendiri. Tapi mengumpulkan pendapat ulama-ulama sebelumnya kemudian ditakhrij, difilter kira-kira yang pas dengan kaidah mazhab itu yang gimana. Nah, apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rifa, Imam Ibn Rifa bilang, enggak benar tuh kalau dibilang sunnah. Mestinya wajib. Orang wajib nutup aurat sampai dia benar-benar dekat sama tanah buang hajat. Karena tidak ada hajat untuk dia buka aurat. Kalaupun dia dalam keadaan sendiri, dia mestinya malu kepada Allah. Dan Allah adalah yang paling berhak untuk kita malu kepadanya. Gitu. Itu kata Imam Ibn Rifa. Dan itu sudah ditakhrij oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tanbih, dalam kitab At-Tahqiq. Lakinnahu, akan tetapi qala fi syarh al-muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab syarh al-muhadzab, inna hadha mustahab, bahwa ini hukumnya sunnah. Sepakat dengan Imam Asy-Syarazi bahwa ini hukumnya sunnah. Jadi anda-anda semua, antum semua yang buka udah telanjang sebelum deket tanah, enggak apa-apa, enggak dosa. Cuman sunnahnya tetap tutup aurat sampai mendekati tanah. Jadi hukumnya sunnah saja, tetap tutup aurat. Diselamatin kita nih sama Imam Nawawi. Qala fi syarhil muhadzab, dalam kitab syarah muhadzab, yaitu al-majmu', inna hadza, bahwa ini, yaitu tidak membuka aurat sampai mendekati tanah, hukumnya mustahab bil ittifaq. Itu sesuai dengan kesepakatan ulama Asy-Syafi'iyah. Walaysa biwajibin, dan ini bukanlah kewajiban. Sarraha bihi, ditasrihkan, disebutkan, apa sih surah itu artinya, dieksplisitkan penyebutan masalah ini oleh Imam Abu Hamid Al-Isfirayini wa Ibn Sibbag dan Imam Ibn Sibbag wal Mutawalli ini kalau enggak salah An-Naisaburi punya kitab ini namanya At-Tatimah. Bisa nanti pastikan lagi. Wa ghairuhum wallahu ta'ala, dan selain tiga ulama tadi, jumhur ulama Syafi'i, bahkan kesepakatan ulama Syafi'i bahwa hukumnya itu sunnah. Jadi buka aurat di WC, di water closet, di toilet untuk buang hajat, walaupun belum mendekati tanah, buka auratnya tetap boleh. Walaupun sunnahnya jangan buka aurat sebelum dia mendekati tanah, sebelum dia jongkok begitu. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi ini punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Beliau juga punya kitab nama Ahkam As-Sultaniyah. Jadi Ahkam As-Sultaniyah yang masyhur itu dari ada dua ulama. Pertama Al-Mawardi, yang kedua Abul Farra dari kalangan ulama Hambali mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau punya kitab Ahkam As-Sultaniyah, ini menjadi rujukan bagi para bagi para ulama untuk bagaimana syariat Islam melihat pendirian sebuah negara. bagaimana pemilihan pemimpin, bagaimana pemilihan khalifah dan sebagainya. Soal ngomong khalifah nih, ntar di ini 6 orang, ntar videonya dicekal. Kalau Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan kalau dia ngomong dalam masalah fikih, berarti bisa saja ini fikih yang disebutkan ini dalam kitab fikihnya, yaitu Al-Hawi Al-Kabir, atau beliau punya kitab lagi, satu lagi kitab fikih namanya Al-Iqna. Al-Iqna. Nah, kitab Iqna juga banyak nih disyarah oleh ulama Syafi'i. Jadi Imam Al-Mawardi punya dua kitab fikih namanya Al-Hawi Al-Kabir dengan satu lagi Al-Iqna. Qala Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, wa yustahabbu, dan dianjurkan, idza faragha, kalau dia sudah beres daripada buang hajat, ayyusabbila thawbahu, dia basahin thawbahu, bajunya, qabla intisa yusbil. Om, bukan, bukan. Yusbil, maaf. Ayusbil itu, jadi kan tadi dibilang ya, kalau belum duduk jangan buka aurat dulu, tunggu sampai dia duduk dekat tanah baru buka aurat. Ini udah beres nih, buang hajatnya udah beres. Ah, maka ketika beres langsung yusbil. Yusbil itu apa sih bahasa Indonesianya? Idza faragha ayyusbila. Ini kan tadi mungkin dikatakanlah kita lagi pakai kain. Pas buang hajat kayaknya kita angkat begitu. Nah, pas udah beres buang hajat, yusbil tuh, nah, gitu, diulurin lagi. Sehingga kita tertutup badan kita dari terbuka aurat. Kata Imam Al-Mawardi, kalau udah beres buang hajatnya, sebelum berdiri, qabla intisabihi ka'iman, idza faraga, ketika dia beres, ayusbila thawbahu, dia ulurkan bajunya untuk nutupin auratnya lagi, qabla intisabihi, sebelum dia berdiri, qabla intisabihi, sebelum dia intisabi, intisab itu berdiri qaiman secara tegak. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, wa maqalahu, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi hasanun, itu baik. Idza, baiknya itu kapan? Idza lam yakhaf tanjis thawbahu, tanjis thawbihi, ma'am. Idza lam yakhaf tanjisi thawbihi, kalau dia tidak khawatir bajunya tuh terkena najis. Ini kan kita masih duduk nih, masih jongkok nih. Kalau kita julurkan aja baju kita, takutnya ada najisnya begitu. Maka kata Imam Nawawi, pendapat Imam Al-Mawardi itu bagus. Kita kan jadi nutup aurat. Cuman enggak bagus kalau nanti khawatir malah bajunya kena najis begitu. Fa in khafa, kalau emang dia khawatir kena najis, rafa'ahu, maka diangkatlah boleh. Kap seberapa diangkat, qadra hajati, sekedar hajatnya aja. Jadi seiringan sambil berdiri, sambil diturunin, berdiri turunin, berdiri turunin, sampai ketika dia tegak, turun semua udah tertutup auratnya begitu. Wa min adabi qada'il hajati, dan juga daripada adab-adab qada'il hajat, adab buang hajat, alla yabula fi mahabbir rih, yaitu untuk tidak kencing di mahabbir rih. Mahabbir itu sama arah angin yang berlawanan. Ya kalau dia kencing di arah angin yang berlawanan, kan kencingnya balik lagi ke dia, kan gitu. Jadi najis. Wa ayyatamida ala rijlihil yusra, dan dia bersandar kepada kaki kirinya. Maksudnya begini. Buang hajatnya jongkok. Nah, ketika jongkok, posisi kaki kanan itu, aduh gimana ngomonginnya, jadi kaki kiri itu yang berdiri. Nah, kaki kiri begini, kaki kanannya jongkok, jadi letter L gitu ya, letter L, kaki kirinya berdiri begini, kemudian kanannya yang jongkok gitu. Kayak pemain bola foto pas lagi sebelum pertandingan tuh kan foto. Ada orang yang posenya begitu kan. Jadi kaki kanan sama kaki kiri beda. Kaki kirinya berdiri, maksudnya tegakan begitu. Kaki kanannya jongkok. Nah, posisi kencing yang dianjurkan ya begitu. Kaki kirinya berdiri, kaki kanannya jongkok. Untuk apa? Itu kan juga salah satu cara agar memperlancar seluruh kotoran atau seluruh kencing itu keluar dengan beres sempurna. jadi nggak ada sisanya begitu. Itu salah satu bentuk jongkok yang dianjurkan. Wa yuqaddimaha 'indal bauli, dan mendahulukan kaki kiri, inda mahallil bauli, ketika dia masuk mahal tempat al bauli, tempat buang air kencing. Wa ayyuhayyi'a ahjaral istijmari qabla julus, dan dia wa ayyuhayyi'a, dia menyiapkan ahjaral istijmar, batunya udah disiapin, batu istijmar qabla julusi, sebelum dia duduk, artinya sebelum dia duduk dia udah nyiapin batu istijmarnya. Wa alla yastanjiya bil ma'i fi mawdhi'i qada'il hajat illa fil maid, dan dia tidak beristinja, tidak cebok bil ma'i dengan air, fi mawdhi'i qada'il hajat, di tempat buang hajat, illa fil mid, kecuali fil mid. Ini fil mid nih ya para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya enggak tahu ini enggak ada nih dalam bahasa fil mid itu maksudnya apa, mungkin maksudnya al mid'ah, atau mungkin juga maksudnya tempat hajat yang ada aliran airnya. Jadi kan begini, kalau dia buang hajat di tempat yang nggak ada aliran airnya, ketika dia pakai air itu kan akhirnya dia membuat najisnya tuh berecetan. Udah, bahasanya berecetan kalian. Berecetan tuh ke bawah bajunya. Akhirnya kalau dia ngangkat terbajunya kan kena jadi najis gitu. Maka kata Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni ini kifayatul akhyar, maka air silahkan, tapi pastikan ketika maka air buat buang hajat itu ente itu di tempat di WC yang ada aliran airnya, maksudnya ketika kita cebok tuh, nah, yang bekas kita cebok tuh pergi, nah begitu. Itu filmin, filmin itu kan mungkin kita artikan sebagai al-midho'ah, tempat wudhu ada aliran airnya gitu. Tapi al-mid itu bahasa yang aneh ya, artinya kita nggak, saya gitu, saya nggak nemu tuh almit itu artinya apa, dan guru saya juga nggak nemu almit itu artinya apa. Dikira-kira almit itu maksudnya jamak daripada almidho'ah. Midho'ah itu tempat wudu, maksudnya bukan kita buang hajat cebok tempat wudu, maksudnya kita buang hajat kalau itu ada aliran air kita boleh pakai air di situ, tapi kalau nggak ya jangan gitu. Wa anna wa ay yaqula 'inda dukhul, dan dia dianjurkan ketika masuk WC untuk mengucapkan doa, bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi, allah bismillahi, dengan nama Allah, allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika, aku memohon kepadamu, aku memohon perlindungan kepadamu, minal khubuthi wal khaba'isi, dari gangguan jin perempuan dan jin laki-laki. Wa indal faragi, dan setelah buang hajat, setelah keluar dari buang hajat, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi azhab annil adza wa afani, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan diriku dari segala penyakit, wa afani, dan juga menjaga badan ini, wa ayyub'id 'anil nas, dan sunnahnya juga, anjurannya kalau buang hajat tuh yub'id, ayyab'ud 'anil nas, dia pergi jauh, jangan buang hajat dekat orang lagi nongkrong, buang hajat dekat, pergi yang jauh. Wa ayyattakhidha, karena itu baunya ya, itu membuat orang jadi melaknat. Wa ayyattakhidha mawdi'an layyinan lil bauli, dan dia menjadikan mawdi'an layyinan, tempat yang layyin. Tempat yang lain itu tempat yang lunak untuk buang hajat. Maksudnya apa? Ketika dia buang kencing, buang air kencing, jangan sampai kencingnya balik ke muka dia. Maka pastikan yang dia kencingin itu barang yang lunak, sehingga ketika dia kencingin itu enggak ciprat begitu. Wah iya, kalau kita udah teknologi kita udah bagus nih, udah pakai water closet, udah pakai ada yang duduk, udah macam-macam lah begitu. Wah iya, dah farjahu, dan kemudian dia cipratkan kemaluannya, wasarawilahu, dan juga celananya, ba'dal istinja'i daf'an lil waswas. Tuh, ini penting. Setelah buang hajat dianjurkan untuk membasahi, mencipratkan itu celananya dengan air. Apa gunanya? Daf'an lil waswas, untuk menghindari waswas. Maksudnya apa? Kan ada orang yang waswas ya, kayaknya keluar lagi. Pas dilihat, oh iya, basah. Padahal waswas itu kan bisa saja itu gangguan setan, bisa saja itu hanya perasaan khawatir saja. Maka untuk menghindari waswas itu celananya dicipratin air. Jadi ketika dia berasa ada yang keluar, dilihat, wah ini kan basah air yang tadi gue cipratin, itu bukan air kencing, begitu maksudnya. Jadi untuk menghilangkan waswas, cipratin celananya, basahin, pakai apa? Ya pakai cipratan air aja, supaya pas dia lihat, nah ini mah bukan air kencing, ini tadi gue cipratin gitu. Cuman kalau setiap habis kencing kita nyipratin air ke celana kan malu akhirnya. Dilatin orang, lo habis dari WC basah amat tuh celana kan gitu. Walau ghalaba ala dhannihi jazawalun najasa. Kalau seandainya dia ghalab, dia duga dan dugaannya itu sangat kuat, zawalan najasati, bahwa najisnya telah hilang. Thumma syamma min yadihi rihan, kemudian dia cium, syamma cium min yadihi, dari tangannya rihan, ada baunya gitu. Udah kencing, udah beres, udah cebok, nih dia pakai ceboknya, pakai tangan. Dia yakin najisnya udah hilang. Kemudian pas dia cium, ternyata masih ada baunya najis gitu. Fahal yadullu ala baqa'in najasati fil mahalli kal yadi, apakah itu bukti? Fahal yadullu, apakah itu menunjukkan ala baqa'i, bahwasanya an-najasati baqa, najisnya tetap ada, fil mahal, di tempat yang ada baunya itu, seperti kal yadi, seperti tangan. Al-Ashah, yang sahih pendapat yang Al-Ashah itu dari ulama Syafi'i, la, tidak ada. Wallahu alam. Ini enggak ini ya. Enggak menjawab. Jadi sebenarnya ini khilaf. Khilaful auju, ada beberapa ulama Syafi'i yang berpendapat ya cuci lagi sampai hilang baunya. Ada yang berpendapat ya sebagaimana pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hisni, la, enggak ada najisnya, ya udah beres, itu cuman baunya doang gitu. Tapi ini aslinya khilaf. Khilaful auju, perbedaan antara ulama mazhab, cuman Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni Kifayatul Akhyar, merajihkan pendapat yang bilang enggak, walaupun ada baunya, najisnya udah enggak ada. Itu cuman baunya doang begitu. Sisa bekas yang tadi. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Esok hari kita lanjut tentang bab faslun walladzi yanqudul wudu, fasal yang membatalkan dengan wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal ibadah kita di akhirat. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatid, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, sarjana muslim yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kesalahan dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang tadi kita baca, mohon untuk dikoreksi. Kalaupun ada kesalahan dalam penerjemahan, juga mohon untuk dibetulkan. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan teks-teks Kifayatul Akhyar, baik hari ini atau yang sebelumnya, saya dengan amat sangat senang sekali menerima koreksian tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui nomor pribadi saya di WhatsApp ataupun di Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.